Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih tersisa pembahasan dari hadis yang ke-75 dari kitab Usulul Iman. Di mana di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat dan pesan berharga kepada umatnya agar mereka bertamassuk bi kitabillahi wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada umat ini tentang ahlu bait beliau, tentang ahlu bait beliau alaihi salatu wassalam. Haitsu qala wa ahlu baiti, dan ahli baitku. Sebagaimana telah kita isyaratkan pada kajian yang sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan ahlul bait adalah qarabatuhu sallallahu alaihi wasallam, kerabat-kerabat beliau, wa zaujatuhu, dan istri-istri beliau. Sehingga yang dinamakan ahlul bait adalah alu Ali, keluarga Ali dan anak keturunannya, kemudian alu Ja'far, keluarga Ja'far dan keturunannya, yang berikutnya alu Aqil, yang ketiga, dan yang keempat adalah alu Abbas. Ini yang disebut dengan ahlul bait, ahlu baiti an-nabi. Demikian pula azwajuhu sallallahu alaihi wasallam, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ana ulangi bahwa apa yang terkandung di dalam firman Allah dalam suratul Ahzab, ketika Allah subhanahu wa ta'ala katakan dalam ayat yang ke-33, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Hanyasanya Allah menginginkan untuk menghilangkan dari kalian dosa-dosa wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Maka yang dimaksud dengan ahlul bait di sini, ana ulangi, adalah alu Ali, keluarga Ali dan turunannya, kemudian alu Ja'far, berikutnya alu Aqil, kemudian alu Abbas, wa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keliru kalau ada yang menyatakan bahwa istri-istri Nabi bukan termasuk Ahlul Bait. Padahal sungguh kalau diperhatikan, ayat ini sebenarnya sedang berbicara konteksnya tentang Nisa'un Nabi, Azwajun Nabi. Tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan pada ayat yang ke-32, Allah katakan, Ya Nisa'an Nabi, lastunnaka ahadim minan nisa' inittaqaitunna fala takhda'na bilqawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna na'am wala tabarrujna aw tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas salata wa atinaz zakah wa ati'na allaha wa rasulah. Lalu Allah katakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah katakan, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti seorang pun dari para wanita yang ada di muka bumi ini. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian merendahkan suara-suara kalian sehingga akan berkeinginan orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan ucapkanlah ucapan yang ma'ruf. Dan tinggallah kalian, wahai istri-istri Nabi, fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, dan jangan kalian berdandan seperti dandanannya ahlul jahiliyah. Dan tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah katakan, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan dari kalian dosa-dosa, wahai ahlul bait, dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini beberapa ketentuan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala letakkan, terkhusus di dalam ayat ini, terhadap azwajun nabi, yaitu na'am la takhda'na bil qawl, jangan merendahkan atau melembutkan suara kalian ketika berbicara sehingga akan terfitnah, tergoda dengannya orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, dan hendaklah mereka mengucapkan ucapan yang ma'ruf, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Maka di sini kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, na'am, yakni berdiamlah di rumah-rumah kalian, jangan banyak keluar. Fahadha fihi annal afdal lil mar'ati an tabqa fi baitiha. Bahwa yang afdal bagi seorang wanita adalah tinggal menetap di rumahnya. Na'am, tidak keluar kecuali untuk suatu kebutuhan yang memang terpaksa untuk dilakukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka ini adalah athharu nisa'il alamin, para wanita paling suci di muka bumi. Itu pun barakallahu fikum, Allahu azza wa jal mensyariatkan kepada mereka untuk tinggal di rumah-rumah mereka. Namun para da'i-da'i yang menyeru kepada emansipasi wanita, na'am, yang mereka menyeru kepada emansipasi wanita, dan ingin menikmati keindahan para wanita dengan gratis, menebarkan berbagai macam syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah nisa'il muslimin wa banatil muslimin. Naam, dengan menyatakan wanita ini menjadi terpenjara. Naam, hak-hak mereka, barakallahu fikum, tidak diperhatikan. Mereka hanya tinggal di balik tembok-tembok rumah dan tembok-tembok kamar mereka. Padahal sesungguhnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan bagi kaum wanita, yang memang Allah azza wa jalla zat yang maha tahu tentang apa yang memberikan maslahat kepada hambanya sebagai pembuat syariat. Dan dalam setiap syariat yang Allah azza wa jalla letakkan, maka yakin bahwa semuanya mengandung masalih, kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan. Dan ini sesungguhnya adalah bentuk pemuliaan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum wanita yang sesuai dengan tabiat mereka sebagai kaum Hawa. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan melanjutkan, di dalam ayat yang ke-33 ini, ketika Allah menyebutkan innama yuridullahu, setelah menyebutkan siyaqul ayah, na'am, atau sibaqul ayah, ayat yang sebelumnya, fadalla ala anna nisa'an nabi min ahlil bait. Maka ini menunjukkan bahwa istri-istri nabi termasuk dari ahlul bait, demikian pula kerabat-kerabat beliau. Na'am, wahum banu ammihi, yaitu anak-anak paman beliau, minal mu'minin, dari kaum mu'minin. Sehingga dengan kalimat ini, barakallahu fikum, dibatasi bahwa yang dinamakan dan terkategorikan bagian dari ahlul bait adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mu'min, yang Rasulullah berpesan tentang mereka untuk dimuliakan, dijaga kehormatannya, tidak direndahkan, tidak dihinakan. Namun mereka-mereka yang kafir, yang keluar menyimpang dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, la karamata fihim. Tidak ada karamah, tidak ada kemuliaan sedikit pun yang ada pada mereka. Meskipun ia berasal dari isi dalamnya Quraisy, tidak ada kehormatan dalam dirinya. Apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Abu Jahal? Beliau menyatakan ini adalah Fir'aun hadihil ummah. Ini Fir'aunnya umat ini. Naam. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan tentang pamannya Abu Lahab, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, Syekh menjelaskan, فَكُلُّ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةِ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ الرَّسُولِ. Setiap orang yang diharamkan bagi mereka harta sedekah, maka mereka adalah ahlu baitir rasul. Sehingga ahlul bait tidak boleh menerima harta sedekah. Karena sebetulnya harta sedekah itu adalah kotorannya manusia. Dan mereka tidak pantas untuk mendapatkan itu. Naam. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan itu. Sehingga tidak boleh untuk kemudian orang-orang yang mereka dari golongan ahlul bait, atau terkadang ada yang ngaku-ngaku dari ahlul bait, ini yang berat. menjual nama Ahlul Bait, mengaku-ngaku keturunan Ahlul Bait, kemudian na'am mengharap-harapkan sedekah dari manusia. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan untuk berbuat baik kepada mereka, mencintai mereka, mengenal kedudukan mereka, tidak merendahkan mereka. Karena sesungguhnya kebaikan yang diberikan kepada mereka, penghormatan dan pemuliaan yang diberikan kepada mereka, hakikatnya adalah pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula perendahan yang dilakukan terhadap Ahlul Bait, na'am, dan menyakiti mereka, berarti pula merendahkan dan menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man adal Abbas faqad adani, siapa yang menyakiti Al Abbas maka sungguh dia telah menyakitiku. Innama amur rajul sinu abihi, hanya saja paman seseorang itu adalah saudara kandung dari ayahnya, saudara kandung dari ayahnya. Tayyib. Sehingga kata Syekh, fala syakka anna alal bait at-tayyibin as-salihin lahum fadlun wa syarafun wa karamatun min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya alul bait at-tayyibin, yang baik, yang saleh, mereka memiliki keutamaan, kemuliaan, kehormatan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadha raddun ala ta'ifataini, di sini ada bantahan atas dua golongan atau dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah ta'ifatu ar-rawafid, yaitu kelompok rafidah, kelompok syiah rafidah, na'am, yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah al-Yahud, seorang Yahudi, pentolan Yahudi, sehingga barakallahu fikum, antum akan lihat sepanjang perjalanan sejarah akan selalu ada kemesraan antara Syiah Rafidah dengan kaum Yahud. Sepanjang sejarah. Kaum Rawafid adalah mereka-mereka yang ghulu di dalam mencintai Ahlul Bait, hingga mereka meyakini bahwa khilafah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula Umar ibn al-Khattab dan Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum, adalah kepemimpinan yang batil. Semua batil. Mereka tidak mengakui kekhilafahan tiga orang sahabat tersebut. Naam. Demikian pula Muawiyah. Dan siapapun dari selain Ahlul Bait. Dan bahwasanya Ali ini lebih berhak mendapatkan khilafah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mereka menamai Ali dengan Al-Wasi. Yakni seorang yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Ghadir Khum. maka ini sesungguhnya adalah bentuk ghulu terhadap Ahlul Bait dan bentuk perendahan terhadap Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an huma dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an, dan pembatilan tentang khilafah mereka, dan bahwasanya mereka adalah kaum yang zalim sebagai perampas-perampas khilafah dari sahabat Ali. Bahkan tidak kurang dari itu, mereka pun menyatakan bahwasanya haula'is sahaba al-kiram adalah kafarah, kaum yang kafir. Naam, kaum yang kafir. Bal kaffaru jami'as sahaba illa nafaran yasira. Bahkan mereka mengkafirkan semua para sahabat kecuali beberapa gelintir orang saja yang tidak mereka kafirkan. Padahal subhanallah. Naam. Kalau berbicara tentang kecintaan, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak kesempatan menunjukkan bagaimana kecintaan beliau terhadap Abu Bakar Siddiq. Bahkan dengan nas yang sharih, yang jelas gamblang, la ta'wila fih. Tidak ada ta'wil padanya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, lattakhadhtu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya boleh aku menjadikan seorang dari umatku sebagai khalil yang dicintai dengan a'la darajatil mahabbah, puncak kecintaan yang paling tinggi, niscaya akan aku jadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalilku. Suatu hari Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaika? Qala Aisyah. Siapa yang paling kau cintai ya Rasul? Beliau menyatakan Aisyah. Wa manir rijal, siapa dari kalangan laki-laki? Abuha, ayahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit, yang beliau tunjuk menggantikan beliau mengimami muslimin, demikian pula dalam pelaksanaan ibadah haji, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Bahkan ketika Aisyah radhiyallahu taala anha berupaya membujuk Naam Hafsah agar dia mau membujuk ayahnya Umar radhiyallahu taala anhuma untuk menjadi imam menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau tahu tentang kondisi ayahnya, beliau tidak akan sanggup melaksanakan salat menjadi imam, salat tidak akan bisa lanjut karena selalu menangis dalam salatnya, tidak kuasa untuk menahan dirinya. Sampai-sampai dalam sekian kesempatan, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasalam marah besar. Marah besar kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala an dan Hafsah radhiyallahu ta'ala an. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula di antara kebaikan yang ditinggalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ala hadhil ummah adalah wasiyatuhu li Umar radhiyallahu taala an. Bahkan pula dalam sekian riwayat yang sahih, Ali radhiyallahu taala anhu sendiri mengakui fadilah mereka di atas beliau, dan bahwasanya merekalah yang berhak atas al-khilafah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kata Syekh melanjutkan, di samping tadi telah kita sebutkan bahwa ta'ifatul rawafid, mereka kaum yang ghulu kepada Ahlul Bait, menganggap Naam para khulafa ar-rasyidun sebagai perampas-perampas khilafah dan mereka menyatakan bahwasanya mereka kaum yang kafir murtad ba'da Rasulillah alaihi salatu wassalam. Bahkan ternyata tidak kurang dari itu, wa qad zadal amru fi hubbihim li alil bait bi za'mihim annahum abaduhum min dunillah. Kecintaan yang berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait sampai kepada tingkatan mereka menyembahnya. Jadi bukan sekadar terbatas kepada keyakinan tentang masalah khilafah. Tetapi sampai kepada tingkatan mereka menyembahnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan merekalah sebagai pelapor yang membangun al-masyahid al-kubur, bangunan-bangunan di atas kuburan, dan mereka menyembah sujud kepada kuburan dari wali-wali mereka. Bahkan barakallahu fikum, kalau antum tahu betapa parahnya kerusakan akidatu ar-rawafid, mereka meyakini na'am imam itsna asyariyah, imam yang 12 mereka ini memiliki kedudukan la tablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Tidak bisa dicapai kedudukan mereka oleh malaikat yang dekat dan tidak pula oleh nabi yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula mereka meyakini, na'am barakallahu fikum, bahwasanya para wali mereka ini mengetahui segala perkara gaib. Tapi keyakinan mereka kepada Allah menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu berbagai kejadian kecuali setelah terjadi. Berarti awliya'uhum afdal minallahi ta'ala. Subhanallahi amma yakulun. Sebagaimana pula keyakinan mereka tentang nubuah Ali, kenabian Ali, yang mereka menyatakan khanal amin, telah berkhianat si al-amin yang terpercaya, bertolak belakang. Yang seharusnya an-nubuwah war-risalah diberikan kepada Ali, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berkhianat Jibril alaihi salam, kata mereka. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah ta'ifah an-nawasib, yang dikatakan an-nawasib. Siapa mereka itu? Alladzina yubghiduna ahlal bait, orang-orang yang mereka benci kepada ahlul bait. Mereka merendahkannya dan menghinakannya. Sehingga mereka ini adalah tarafain naqidin ma'ar rawafid, berada pada dua sisi yang bertolak belakang dengan kaum Syiah Rafidah. Ini ekstrem kanan, yang ini ekstrem kiri. Naam. Sehingga mereka ini ghulu di dalam merendahkan, ghulu di dalam menghinakan, mencela ahlul bait. Akan tetapi barakallahu fikum, ahlus sunnati wal jamaah fahum tawassatu fi ahlil bait, mereka adalah kaum yang pertengahan tentang ahlul bait. Kaum yang pertengahan, mereka adalah kaum yang mengetahui, mengenal, naam keutamaan ahlul bait, menghormati mereka, memuliakan mereka, dan berupaya menjaga wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ahlul bait. Tidak main-main. Nabi sampai mengulang dengan kalimat أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahlul baitku. Apa yang dikatakan Nabi alaihi salatu wassalam? Dengan pengulangan dan penekanan. Tiada lain kecuali menunjukkan sebuah keharusan agar umat ini benar-benar menghormati, memuliakan mereka, mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Tetapi di sisi lain, barakallahu fikum, na'am, lam yaghlu fihim, tidak berlaku gulu kepada mereka, mislu guluwir rawafid, seperti gulunya orang-orang rafidah. Na'am. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, di dalam riwayat yang kedua, wa qawluhu wa fi lafdhin kitabullahi huwa hablullahil matin. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala adalah tali Allah yang kokoh. Manittaba'ahu kana alal huda. Siapa yang mengikutinya, maka dia di atas hidayah. Wa man tarakahu kana alal dalalah. Yang meninggalkannya, maka dia di atas kesesatan. Hada tafsirul liqaulillahi ta'ala. Ini merupakan tafsir bagi firman Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Faqad fassara al-hadith anna al-murad bihablillah, beliau telah menafsirkan hadis bahwa yang dimaksud dengan hablullah atau hadis ini, na'am, faqad fassara al-hadith anna al-murada bihablillahi huwal Qur'an, bahwa yang dimaksud dengan tali Allah di sini adalah Al-Qur'an. Dan bahwasanya barang siapa yang berpegang teguh dengannya, dia akan mendapatkan hidayah, berbahagia dan bergembira di dunia dan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'imma ya'tiyannakum minni hudan, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat di dunia, وَلَا يَشْقَى, dan tidak akan sengsara di akhirat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَى. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ayat-ayatku, maka bagi dia kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbil mahasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia akan menyatakan, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku melihat, ya Allah. Datang kepadanya ayat-ayat Allah, tapi tidak dipergunakan mata itu untuk memandang. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat syar'iyah, tidak dilihat oleh dia. Seakan-akan dia tidak buta dan tidak punya mata. Seakan-akan dia buta. Naam. Sehingga barakallahu fikum, Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Telah datang kepada kami ayat-ayat, na'am, kepadamu ayat-ayat kami, tapi kau melupakannya. Maka sekarang pun engkau dilupakan. Sebagaimana sering kita ulang-ulang faedah, بِأَنَّ الْجَزَاءِ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ. Balasan itu tergantung jenis amalan. Orang-orang yang mereka melupakan di dunia ayat-ayat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melupakan mereka. Mereka-mereka yang seakan-akan buta dengan ayat-ayat syariah dan kauniyah, dia akan menyatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Di samping barakallahu fikum, di dunia fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah tidak akan berikan ketenangan dalam kalbunya. Allah tidak akan anugerahkan as-sakinah wat-tuma'ninah ke dalam jiwanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah kami balas orang-orang yang mereka melampaui batas dan tidak beriman dengan ayat-ayat Rabb-nya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Manusia, kata Syekh, kalau dia beramal dengan Al-Quran, meskipun dia tidak menghafalnya, dia tidak hafal Al-Quran, tapi dia mengamalkan isi kandungan Al-Quran yang dia dengar, yang dia pelajari, lewat ceramah-ceramah, ta'lim-ta'lim. Fahuwa min ahli Al-Quran. Maka dia termasuk dari ahli Al-Quran. Wa minal mutamassiki nabi. Dan termasuk orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Meskipun dia tidak hafal Al-Quran. Sehingga, kata beliau, falaysatil mas'alatu mas'alatu hifzihi wa hasab. Persoalannya bukan persoalan hafalan. Kemudian selesai, berhenti sampai di situ. Tetapi yang menjadi persoalan adalah seberapa besar upaya dia bertamasuk dengan Al-Quran dan beramal dengan isi kandungan Al-Quran. Akan tetapi dikatakan, inna hifdhal Quran, bahwa menghafal Quran, innama huwa wasilatun ilal amali bih. Itu wasilah untuk beramal. Tapi jangan dimaknai bahwa kalau begitu tidak usah baca Quran, hafal Quran. Lah, bukan itu yang dimaukan. Bukan itu yang dimaksud. Nabi membimbing, mendorong kita, memotivasi kita untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Bagi siapa? Bagi yang membaca dan mengamalkannya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun." Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Siapa yang baca Al-Quran atau satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan satu kebaikan. Akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif, lam, mim satu huruf. Tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau membaca alif, lam, mim, 30 kebaikan, 30 pahala. Lalu bagaimana kalau satu ayat? Bagaimana kalau satu halaman? Bagaimana kalau satu juz? Bagaimana kalau khatam Al-Quran? Fadilah yang besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana telah kita sebutkan, telah kita isyaratkan pada kajian subuh Jumat, bahwa na'am barakallahu fikum, tentang masalah pentingnya al-amal. Bi anna ma yutlabul ilmu au la yutlabul ilmu illa lil amal. Tidaklah ilmu dituntut kecuali tujuannya untuk diamalkan. Bahkan al-Imam Al-Fudail bin Iyad ketika menyatakan, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi ilmihi. Fa idza amila bihi sara aliman. Senantiasa seorang alim dikatakan jahil sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Kalau dia beramal, barulah dia dikatakan seorang alim. Makanya barakallahu fikum, yang menjadikan derajat para ulama tinggi ketika Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Apa rahasia di balik itu? Karena mereka adalah kaum yang memiliki khasyatullah, yang Allah katakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang menaikkan mereka kepada tingkatan rasa takut yang paling tinggi berupa al-khasyah adalah karena mereka tahu faham Al-Quran, ilmu Al-Quran, dan mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran serta menghafalnya, membacanya akan mengantarkan kepada hidayah dan menjauhkan dari kesesatan. Li'anna fihi najah fid dunya, karena padanya ada keselamatan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadha. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.